Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada sore hari ini, tepat pada tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 6 Juni 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk kita bisa melanjutkan pembacaan dari risalah yang telah tersampaikan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahim Ibn Husain Ibn Mahmud As-Sa'di Thumma Al-Bukhari Hafizahullah wa ra'ah, yang insyaAllah ta'ala pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga yang dijelaskan oleh beliau Hafizahullah wa ra'ah, Bayanu Kamalish Syariah, penjelasan tentang sempurnanya syariat ini. Namun sebelum itu, sedikit kita mengingatkan dari apa yang berkaitan dengan syahrul Ramadan, bahwasanya kita berada pada 10 hari terakhir yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari jalur periwayatan Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, beliau radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, idza dakhalatil ashr, jika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan, syadda mi'zarahu, beliau alaihi salatu wassalam mengencangkan kain sarung beliau. Yang dimaksud adalah i'tizalu nisa'ihi alaihi salatu wassalam, beliau menjauhkan diri beliau dari ummahatul mu'minin, dari keluarga-keluarga atau dari para istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun, fokus untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini ditafsirkan oleh al-imam Sufyan al-Thawri alaihi rahmatullah, ma'na shidda atau shadda mi'zarahu ay i'tazala nisa'ihi, kata Sufyan al-Thawri alaihi rahmatullah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ahya laylahu, adalah Nabi alaihi salatu wassalam menghidupkan malam beliau. InsyaAllah ta'ala akan kita nukilkan ucapan al-Syeikh al-Allamah Imam Ahli Sunnah fi zamanih Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Apa makna dari ahya laylah, menghidupkan malamnya, yakni dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang ketiga adalah Nabi alaihi salatu wassalam ay qadha ahlahu, beliau akan senantiasa membangunkan keluarga-keluarga beliau, apakah itu putri-putri beliau ataukah istri-istri beliau alaihi salatu wassalam, untuk ikut serta dalam menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Karena kesepakatan muslimin telah mengetahui dan telah mengikrarkan bahwasanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan adalah hari-hari yang paling utama dibandingkan 20 hari awal dari bulan tersebut. Karena ini adalah hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan seorang muslim yang mendapati Ramadan tersebut semakin hari bukannya semakin payah, semakin akan habis bulan Ramadan bukannya semakin malas, bukan semakin loyo untuk beramal amalan ketaatan, akan tetapi semakin bertambah hari, semakin akan habis bulan Ramadan, semakin utama dan semakin memecut semangatnya untuk beribadah dan banyak-banyak beramal soleh. Dan seperti yang kita ketahui, keadaan ini adalah keadaan yang sangat masyhur pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan doa istijabah, doa yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat di ba'dal asr, ketika hari Jumat tersebut akan habis. Karena hari Jumat adalah hari yang mulia, khairu yaumin tala'at fihi syams, hari di mana ketika matahari terbit itu adalah hari yang terbaik. Dan hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan hari yang ada dalam sepekan, maka hari Jumat memiliki keutamaan khusus. Di akhir hari Jumat, agar muslimin, agar hamba-hamba Allah tidak malas melakukan amalan soleh, diberikan oleh Allah azza wajalla waktu ijabah. Sehingga di akhir waktu tersebut mereka kembali bersemangat dalam beramal ketaatan. Begitu pula yang kita ketahui dari syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala miliki, hari Arafah. Yaumu Arafah bagi mereka yang melaksanakan manasikul hajj. Semakin sore, semakin mendekati ghurubus syams, maka itu adalah waktu yang paling mulia, waktu yang semakin afdal untuk mereka berdoa. Maka yang dituntut dalam syariat Islam dan yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah agar muslimin menutup amalan-amalan mereka dengan semangat dalam beramal soleh. Menutup bulan Ramadan, menutup hari Jumat, menutup hari Arafah dengan amalan-amalan yang banyak yang mereka persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin pahalanya beliau sendiri yang merasakannya. Oleh karenanya disertakan pula para keluarga beliau untuk melakukan amalan-amalan ketaatan di 10 hari terakhir tersebut, agar tidak tertinggal sekian banyak fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada 10 hari tersebut. Begitu pula keadaan yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam sangat bersemangat dengan semangat yang luar biasa pada 10 hari terakhir tersebut, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah memiliki semangat yang seperti itu pada hari-hari yang lainnya. Beliau alaihi salatu wassalam biasa untuk tidur malam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang telah kita ketahui bersama, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Sababul wurud adalah, kenapa hadis ini dikeluarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam? Karena ada beberapa orang sahabah datang ke rumah istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah riwayat, datang ke rumah Aisyah menanyakan berapa banyak amalan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sehari semalam. Maka setelah dikhabarkan, mereka menganggap amalan Nabi alaihi salatu wassalam sedikit karena beliau berpuasa dan berbuka. Beliau tidur malam dan bangun untuk tahajud. Maka salah seorang dari mereka bersumpah, demi Allah aku tidak akan tidur malam mengisi malam yang aku dapati untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalik, beliau alaihi salatu wassalam tidur malam dan bangun untuk tahajud. Akan tetapi khusus 10 hari terakhir beliau tidak tidur malam guna mendapatkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada 10 hari terakhir tersebut. Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah mengatakan di dalam salah satu fatwa beliau, makna dari ahya lailah, menghidupkan malamnya, yang dimaksudkan adalah qiyamuha, benar-benar memanfaatkan malam tersebut untuk melakukan ibadah. Qiyam al-ibadah, yakni melaksanakan amalan-amalan ibadah. Yakunu bis-shalah, dan bisa manfaatkan waktu tersebut dengan mendirikan sholat. Apakah itu sholat tarawih, ataukah yang dinamakan pula dengan sholat tahajud, atau qiyamul lail. Ini semua memiliki satu makna, salat tarawih, salat tahajud dan qiyamu al-lail. Dilakukan di awal malam dipersilahkan, di akhir malam pun dipersilahkan. Tidak ada pertentangan dalam perkara ini. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam melakukan salatut tarawih atau qiyamul lail. Salatut tarawih ini adalah qiyamul lail yang dikedepankan, yang diawalkan. Dan tidak ada perbedaan antara perkara-perkara ini. Semuanya memiliki satu makna, yaitu tahajud yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, salatul lail matna-matna. Dua rakaat dikerjakannya. Itu tata cara yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. 20 hari pertama beliau seperti yang kita ketahui mengerjakan di awal malam dan menjadikan itu semua sebagai satu hal yang disyariatkan oleh beliau kepada para sahabat-sahabat beliau. 3 hari pertama berjamaah bersama sahabat di masjid beliau alaihi salatu wassalam, dan 17 hari sisanya beliau mengimami keluarga beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardahun. 10 hari terakhir keadaan beliau seperti yang kita bacakan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ahya laylahu. Maka ahya laylahu bisa dengan salat, bisa pula dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz, wa dzikri, bisa pula dengan berzikir. Dia tidak tidur malam, fokus dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau amalan lain, wa du'ai, atau dengan dia berdoa. Karena sepertiga malam terakhir waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, sehingga seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sekian banyak hajat, sekian banyak kebutuhan, maka tempatnya di situ dia bisa memanjatkan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kata beliau, wa qira'atil Qur'an, ataukah dengan membaca Al-Qur'an. Bagi yang telah melaksanakan salatut tarawih di awal malam misalkan, akhir malam dia tidak tidur, fokus untuk membaca Al-Qur'anul Karim, dipersilahkan. Atau mau dibalik, awal malam untuk dia baca Al-Qur'an, akhir malam dia pakai untuk melaksanakan salatut tahajud atau qiyamul lail. Wa ghairi dzalika min wujuhil khair, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari penjelasan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang memiliki qudwah hasanah, panutan yang terbaik. Maka khairul huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang atau yang telah dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang telah dijelaskan oleh Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah dalam bab bayanu kamali syariah, penjelasan sempurnanya syariat Islam. Berkata beliau hafizahullah, wa amma bayanu kamali syariah, adapun penjelasan tentang sempurnanya syariat Islam ini, faqad ja'a anil Bukhari, atau faqad ja'a indal Bukhari, telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah fi sahih, di dalam sahih beliau. Min hadithi Abdullah ibni Amr ibni al-As, dari hadith Abdullah ibn Amr ibni al-As, sahabat yang sangat mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah berislam dan berhijrah bersama Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Al-Madinah sebelum sang ayah Abdullah ibn Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dan ayah beliau adalah dua orang sahabat Rasul. Akan tetapi keislaman Amr ibn al-As, sang ayah, lebih sedikit terlambat dibandingkan sang putra. Yani Abdullah ibn Amr lebih dahulu berislam, berhijrah bersama Nabi, kemudian disusul oleh islamnya sang ayah. Dan dua-duanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sang ayah Amr ibn al-As merupakan salah satu dari pembesar bangsa Quraisy, yakni memiliki nasab yang mulia sebagaimana mulianya nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Abdullah ibn Amr ibn al-As memiliki sebuah sahifah yang disebut dengan sahifah as-sadiqah, sebuah lembaran yang berisi hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui sejarah hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Secara global, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan Man kataba anni syai'an, barang siapa yang menulis sabda-sabdaku, falyamhu, hendaknya dia menghapusnya. Ini perintah dari Nabi SAW kepada para sahabat beliau. Tujuannya apa? Tujuannya agar para sahabat tidak tergantung pada tulisan-tulisan tangan. Nabi SAW menginginkan para sahabat fokus pada hifdznya, pada hafalannya. Kalau di sisi para ulama al-muhaddithin dikenal dengan dhabtu as-sadr, sehingga hafalan mereka kokoh, kuat, mutqin. Ini yang diharapkan oleh Rasul SAW. Jadi semua sabda yang telah tertulis, apakah di pelepah kurma ataukah di bagian-bagian pohon atau yang semisalnya, karena dulu sulit untuk mendapatkan kertas dan pena, maka Nabi SAW begitu pula bersamaan dengan itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Al-Quran turun. Begitu pula Nabi khawatir akan tercampur sabda-sabda beliau dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ditulis di pelepah kurma, batang pohon dan yang semisalnya. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As adalah salah seorang, kalau tidak kita katakan satu-satunya, dari sahabat Nabi SAW yang diizinkan untuk menulis sabda beliau. Kekhususan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau mendapatkan izin resmi dari Nabi SAW. Di sisi lain, sahabat-sahabat Rasul dilarang untuk menulis sabda beliau. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As diminta, uktub anni, tulislah untukku. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, sehingga beliau memiliki sebuah sahifah, sebuah lembaran yang dinamakan dengan sahifah as-sadiqah, yang berisi sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lembaran yang dimaksudkan di sini adalah lembaran yang berupa tumpukan tumpukan pelepah kurma, batang-batang pohon dan yang semisalnya dari alat-alat yang bisa digunakan untuk menulis sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu. Maka syahidnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam memberikan izin kepada beliau untuk menulis apa yang beliau dengarkan dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pula, Abdullah bin Amr ibn al-As, adalah seorang sahabat yang sangat menguasai Al-Qur'anul Karim. Bahkan disebutkan oleh para ulama al-mu'arrikhin yang dinukilkan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi, atqanahu, beliau benar-benar mutqin dalam pembacaan Al-Qur'anul Karim. Apakah dari sisi hafalan ataukah dari sisi kitabatan? Qira'atan wa kitabatan. Ini Abdullah ibn Amr ibn al-As. Begitu pula selain Al-Qur'anul Karim, yang dikuasai oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As adalah kitab At-Taurah. Insyaallah taala pada riwayat ini ada seorang yang bertanya kepada Abdullah ibn Amr, bagaimana sifat yang dinukilkan, yang tercantum, yang termaktub dalam At-Taurah yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang tersebut bertanya kepada Abdullah ibn Amr? Karena memang Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma adalah seorang yang menguasai Al-Quran sekaligus At-Taurah. Min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sa'alahu sa'ilun, bahwasanya Abdullah ibn Amr ibn al-As pernah ditanya oleh seorang penanya. Faqal, seraya mengatakan, hadithna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah, tolong beritakan kepada kami apa yang telah ada di dalam At-Taurah tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kitab-kitab terdahulu, apakah itu At-Taurah, Al-Injil, Al-Kutub Munazzalah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka mau jujur, At-Taurah indal Yahud wan Injil inda An-Nasara, maka mereka akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya akan datang Nabiullah Muhammad yang menutup syariat yang telah diturunkan kepada mereka, al-Yahud wa Nasara. Maka At-Taurah yang belum ditahrif, yang belum disimpangkan makna-maknanya, tulisan-tulisannya, begitu pula Al-Injil yang belum disimpangkan, yang belum diotak-atik, yang belum dirubah-rubah, semuanya mengandung akan datangnya Nabi alaihi salatu wassalam sebagai penutup risalah kenabian. Maka kalau mereka mau jujur, harusnya mereka beriman dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya kufur seperti apa yang ada di tengah-tengah kita, kenyataan yang terjadi. Maka ketika seorang tersebut mengatakan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As tentang Nabi alaihi salatu wasallam yang tersebut dalam At-Taurah, beliau menjawab, fadzakara min sifatihi. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As menyebutkan radhiyallahu taala anhuma di antara sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam annallaha azza wa jal, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lan yaqbidahu, tidak akan mencabut nyawa beliau, hatta yuqima bihi almillatal auja, sampai beliau mendakwahkan at-tauhid dan al-millah al-auja, yakni millatul kufur, millatul Arab, agama bangsa Arab, keyakinan mereka dahulunya adalah penuh dengan kesyirikan, seperti yang ada di awal risalah beliau ini. Bagaimana di sekitar Ka'bah digambarkan kepada kita terdapat 360 patung yang disembah oleh bangsa Quraisy secara khusus dan bangsa Arab secara umum, menunjukkan kesyirikan menjadi millatul Arab, keyakinan bangsa Arab. Maka millatul auja di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Ahmad Ibnu Ali Al-Asqalani alaihi rahmatullah di dalam Fathil Bari, makna dari millatul auja ay millatul Arab. Wa wasafaha bil iwaji, kenapa agama atau keyakinan bangsa Arab tersebut disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang menyimpang, millatul auja, yaitu keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang nyeleneh. Lima dakhala fiha min ibadatil asnam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa wasafaha bil iwaji lima dakhala fiha min ibadatil asnam, karena keyakinan mereka Quraisy dan bangsa Arab tersebut secara umum telah disusupi dengan perkara-perkara ibadah kepada asnam, patung-patung, dan perkara ini adalah kesyirikan, ainus syirik, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan al-jannah bagi para pelaku kesyirikan tersebut. Maka diantara sifat yang tersebut yang termaktub di dalam Taurat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat nyawa beliau alaihi salatu wassalam sampai beliau benar-benar menanamkan at-tauhid pada bangsa-bangsa Arab. Fayaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, yakni bangsa kufur, musyrikin, sampai benar-benar mereka bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termaktub di dalam At-Taurah yang belum disimpangkan oleh mereka kaum Yahudi. Kemudian kata Abdullah bin Amr ibn al-As, fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Nabi alaihi salatu wasallam, ma ghadarad dunya wa faraqaha illa waqad atamma lana bayanad din. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terpisah antara beliau dengan dunia ini kecuali beliau telah atamma lana, telah menyempurnakan al-bayan, menyempurnakan penjelasan kepada kami, yaitu penjelasan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah sempurna agama, baru Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan beliau. Kalau belum sempurna, belum akan diwafatkan. Ini adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang sekali lagi tersebut di dalam kitab At-Taurah. Wa ballagha lana risalah, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan diwafatkan sampai beliau benar-benar menyampaikan risalah kenabian, yakni risalah al-Islam, wa addal amanah, dan beliau menunaikan amanah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wa nasahal ummah, dan menasihati umat ini agar umat ini terus berada di dalam jalur-jalur ketaatan dan menjauhi jalur-jalur kesesatan. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan Allah azza wa jalla tidak akan mengangkat nyawa beliau sampai beliau alaihi salatu wassalam benar-benar telah berjihad fi sabilillah, berjihad memerangi kufar musyrikin dengan sebenar-benarnya al-jihad. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawatnya dan keselamatan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Waqad syahidallahu jalla fi ulah, dan Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, telah mempersaksikan. Jadi bukan kita yang mempersaksikan, tapi langsung sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan lahu, bagi Nabi alaihi salatu wasalam, bidzalik. Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam telah melakukan itu semua. Telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, telah menasihati umat ini, telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad, dan telah menanamkan akidah tauhid kepada bangsa Arab secara khusus dan kepada dunia secara umum. Semua ini telah dilakukan oleh Nabi SAW dan Allah Azza wa Jalla yang mempersaksikan hal tersebut. Faqala Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, "wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan telah aku sempurnakan pula kenikmatanku, kata Allah Jalla wa Ala, "wa raditu lakum." Dan aku telah ridha, aku rela al-Islam dina. Raditu lakumul Islam dina. Aku ridha, aku rela agama Islam itu menjadi keyakinan kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tugas dari Nabi sallallahu, tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wasalam telah sempurna, selesai. Ditutup risalah kenabian, disampaikan nasihat kepada umat, tertanam tauhid dengan tanaman yang cukup dalam kepada mereka bangsa Arab, terkhusus bangsa Quraisy. Yang buahnya adalah dipenggal, dihancurkan sekian banyak patung yang ada di sekitar Ka'bah. Wa syahida lidzalika sahabah aidan. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum mempersaksikan itu semua. Ya, ini Nabi alaihi salatu wasalam telah menunaikan amanah tugas sebagai rasul dan nabi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah yang mempersaksikan hal tersebut dari atas langit, begitu pula sahabat-sahabat beliau yang bersama beliau alaihi salatu wasalam di medan dakwah, di medan jihad mempersaksikan itu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda, "Taraktu fikum," kepada sahabat-sahabat beliau, khitab langsung, "fikum," aku telah meninggalkan fikum untuk kalian, secara khusus sahabat-sahabat beliau, secara umum umat Nabi alaihi salatu wasalam, hingga yaumul qiyamah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Taraktu fikum," aku telah meninggalkan untuk kalian, "ma lan tadillu," kalian tidak akan tersesat, "ini i'tasamtum bih," jika kalian benar-benar berpegang teguh dengan apa yang aku tinggalkan tersebut. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa antum tas'aluna anni famadha antum qailun," dan kalian semua wahai para sahabatku bertanya kepadaku, apa yang lantas kalian jawab, apa yang lantas kalian ucapkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabat beliau, apa yang akan kalian jawab? Kalian akan ditanya tentang aku, bagaimana Muhammad alaihi salatu wasallam, apakah telah menunaikan amanahnya? Bagaimana Muhammad alaihi salatu wasallam, apakah telah berjihad? Bagaimana Muhammad alaihi salatu wasallam, apakah telah menunaikan apa yang telah ditugaskan pada dia atau kepada beliau alaihi salatu wasallam dari Allah azza wajalla? Kalian akan ditanya, karena mereka sahabat-sahabat Rasul adalah syuhada Allah fil ard, saksi-saksi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan di muka bumi di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah ada majlis, apakah ada ajaran akidah, manhaj yang disampaikan kepada kalian? Maka antum tas'aluna anni, kalian akan ditanya tentang aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang akan kalian jawab? Pertanyaan beliau kepada sahabat-sahabat Nabi. Qalu, mereka mengatakan, kami akan menjawab, "Nashhadu annaka qad ballagta." Kami akan menjawab, ya Rasulullah, bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Islam. "Wa addaita," dan engkau telah menunaikan amanah yang diminta oleh Allah. "Wa nasahta," dan engkau telah menasihati umat ini. Tiga bentuk jawaban yang telah disampaikan sahabat-sahabat Nabi. "Ballagta," "wa addaita," "wa nasahta." Engkau telah menyampaikan risalah dengan sempurna, ya Rasulullah. Engkau telah menunaikan amanah dengan sempurna, dan engkau telah nasahta, menasihati kita semua dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Fayushiru sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi syarifah ila sama. Maka setelah mendengarkan tiga jenis jawaban tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat isyarat dengan telunjuk beliau dan mengisyaratkannya ke langit. Mengangkat jari beliau, jari telunjuk, dan mengisyaratkannya ke langit. Telunjuk beliau yang mulia asy-syarifah ila sama. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk tersebut ke langit, wayan kutuha ilal ard, dan meletakkannya ke muka bumi. Artinya setelah beliau alaihi salatu wasallam yusyiru bi usbu'ihi, mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke atas langit, kemudian beliau menurunkan. Jadi seperti ini. Nabi SAW mengangkat ke atas langit, langsung meletakkannya di tanah. Seraya mengatakan, Nabi SAW yaqul, yankutuha ilal ard, seraya meletakkan jari tadi yang ditunjukkan ke atas langit, yang diisyaratkan ke atas langit, ke tanah, sambil mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Sebanyak 3 kali. Ala hal ballagt, sungguh aku telah menyampaikan risalahmu ya Allah. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. 3 kali diulangi oleh Nabi SAW. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah persaksikanlah, aku telah menyampaikan risalah ini. Ya Allah persaksikanlah, aku telah menyampaikan risalah ini. Karena ini adalah amanah besar Al-Islam kepada Nabi SAW. Kalau tidak beliau sampaikan secara keseluruhan, maka berarti beliau adalah seorang khain wal'iyadzubillah, dan bukanlah beliau sebagai seorang yang khianat. Karena memang sempurna Islam, dan inilah syariat yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka besar perkaranya, ikhwati fillah ya rakumullah. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan baru yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah dinasehati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukannya, bahkan tidak pernah diperintahkan oleh beliau untuk kita mengerjakannya, maka konsekuensinya adalah kita menganggap beliau alaihissalatu wassalam sebagai seorang khain, pengkhianat. Karena risalah semuanya sudah tersampaikan. Umat sudah dinasehati, akidah sudah ditanam, tauhid dalam-dalam di bangsa Quraisy. Akan tetapi jika ada satu amalan yang baru tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, kita amalkan di akhir zaman ini, seraya menisbahkan amalan tersebut kepada Islam, berarti kita telah mengklaim bahwasanya Nabi SAW telah mengurangi apa yang harusnya beliau sampaikan. Kalau kita menganggap itu amalan soleh, tapi kalau kita menganggap itu adalah sebuah bid'ah, selesai. Berarti Nabi SAW sesuai dengan apa yang beliau sabdakan, Allahumma syad, Allahumma syad, Allahumma syad, ala hal ballagt, aku telah sampaikan seluruh syariatmu ya Allah, aku telah menasehati umat ini secara keseluruhan tanpa ada yang ditinggalkan. Maka contoh kecilnya ketika membaca Yasin indal mayyit dianggap sebagai satu amalan soleh. Lihat apa yang telah dilakukan oleh Nabi, apakah beliau melakukannya ataukah tidak. Memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, apakah hal ini pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelum itu, apakah ini merupakan amalan soleh. Lihat apakah Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikannya kepada sahabat, pernah mempraktekannya, pernah melakukannya ataukah tidak. Mudah untuk menimbang sebuah perkara apakah bagian dari amalan soleh ataukah bukan, tinggal dicocokkan apakah hal tersebut pernah disampaikan oleh Rasul ataukah tidak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhrajahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Warwa Ibnu Jarir. Dalil yang kedua yang menunjukkan sempurnanya syariat ini adalah sebuah riwayat yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Jarir fit tafsir al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari Abu Ja'far di dalam tafsir beliau bi sanadin hasan, dengan sanad yang baik, anna rajulan ja'a ila Abil Aliyah, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Imam Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah bernama Rufai' Ibn Mihran. Rufai' Ibn Mihran yang beliau merupakan salah seorang kibar dari kalangan tabi'in. Faqal ya imam, seorang tersebut yang datang kepada Abu Aliyah Rufai ibn Mihran menanyakan, wahai imam, mas siratul mustaqim, apa itu jalan yang lurus? Siratul mustaqim itu maknanya apa? Definisinya apa? Qal, maka beliau alaihi rahmatullah mengatakan, huwa rasulullah wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakrin wa Umar. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah ditempuh, yang telah ditelusuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernah pula ditelusuri oleh 2 sahabat beliau setelah beliau wafat, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Fadhahaba ar-rajul ila al-imam al-Hasan al-Basri. Maka orang tadi yang telah bertanya kepada Rufai' ibn Mihran Abu Aliyah pergi menuju seorang imam tabi'in yang lain yang lebih faqih, yang jauh lebih berilmu daripada Abu Aliyah, yaitu al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Bahkan Al-Hasan Al-Basri merupakan khawas min talamid Anas ibn Malik, di antara murid khusus Anas ibn Malik. Bahkan satu kisah dinukilkan di dalam Siyar A'lam Nubala dan selain karya tersebut dari kitab-kitab sejarah, bahwasanya ada beberapa kelompok, satu rombongan, kita anggap satu rombongan, bertanya kepada Anas ibn Malik. Maka Anas ibn Malik mengatakan, salu maulana al-Hasan al-Basri, tanyakanlah kepada maulana. Kalau kita artikan secara letterlike adalah tuan kami, tapi maksudnya bukan itu, menghormati saja, menghormati al-Hasan al-Basri. Tanyakan kepada Imam al-Hasan al-Basri. Nurid an nas'alak, kata rombongan tersebut, kami ingin bertanya kepada kamu. Engkau adalah sahabat Nabi, jelas lebih utama dibandingkan tabi'in, murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salu maulana Hasan al-Basri, tanyakanlah kepada Imam al-Hasan al-Basri. Kemudian ditanya limah oleh rombongan tersebut, kenapa engkau tujukan pertanyaan kami untuk dijawab oleh Al-Hasan al-Basri? Maka Anas ibn Malik mengatakan, hafidna, kami mendengar atau kami menghafal, atau kata beliau, al-imam atau sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qara'a wa qara'na, atau sami'a wa sami'na, kami mendengar dan dia pun mendengar. Yani maksudnya adalah sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, sami'a wa sami'na, kami mendengar dan beliau pun mendengar, Al-Hasan al-Basri. Wa hafidha wa nasina, sementara beliau menghafal sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, wa nasina, dan kami lupa. Menunjukkan tingkat imamah yang dimiliki oleh Al-Hasan al-Basri. Sami'a wa sami'na, kita sama-sama mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafidha wa nasina, beliau menghafal, kami lupa. Ini di sisi sahabat yang mulia Anas ibn Malik, keutamaan hafalan ilmu, malakatun ilmiyah yang dimiliki oleh Al-Hasan al-Basri. Maka orang tersebut ketika selesai bertanya kepada Abul Aliyah Rufai' ibn Mihran, apa itu siratul mustaqim, dijawab dengan jawaban tadi. Kemudian dia datang lagi kepada Al-Hasan al-Basri, yas'aluhu amma qalahu Abul Aliyah. Beliau mentakkid, ingin menekankan, apakah yang dijawab Abul Aliyah ini benar ataukah tidak. Karena Imam Al-Hasan al-Basri berhak untuk mengatakan, ini salah, ini benar. Sahabat saja Anas bin Malik mengakui kemampuan ilmiah yang dimiliki oleh Al-Hasan al-Basri. Anas ibn Malik, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, 20 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki sikap tawadhu di hadapan murid beliau tabi'in. Di antara sifat mulia yang dimiliki sahabat Rasul dan di antara kemampuan ilmiah yang dimiliki oleh para tabi'in, yaitu qurun al-mufaddalah, masa-masa yang telah direkomendasi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah zamanku, yakni para sahabatku, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya tabi'in, Al-Hasan al-Basri dan yang bersama beliau, thumma alladhina yalunahum, kemudian dari kalangan atba' at-tabi'in. Maka Nabi alaihi salatu wassalam telah benar dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, in huwa illa wahyu yuha. Maka setelah ditanyakan kepada Imam Al-Hasan al-Basri apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Abul Aliyah, faqala lahu al-Imam al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan al-Basri mengatakan kepada orang yang bertanya tersebut, sadaqa Abul Aliyah, Abu Aliyah telah benar dalam jawabannya, wa nasah, dan dia telah menasihati kamu dengan nasihat yang sangat baik. Pertanyaannya ringkas, apa itu siratal mustaqim, apa itu jalan yang lurus? Jawabannya pun sangat mudah. Jalan yang lurus adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi, pernah ditempuh oleh Abu Bakar, pernah ditempuh oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah siratal mustaqim. Selain jalan yang lurus, berarti jalan yang auja, jalan yang menyimpang, yaitu jalan yang tidak pernah ditempuh oleh mereka, tidak pernah ditempuh oleh sahabat, tidak pernah ditempuh oleh tabi'in, tidak pernah ditempuh oleh atba' tabi'in, ditempuh oleh mereka, orang-orang yang setelahnya, yang telah menyimpang dari akidah dan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Fal muradu annahu in aradta ayyahdiyaka, kemudian dikomentari, dijelaskan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari, maksudnya adalah in aradta, jika kamu menginginkan, ayyahdiyakallah, untuk Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dirimu, ila siratil mustaqim, biar kamu bisa berjalan di atas jalan yang lurus tersebut, falzam sunnata Rasulillah. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah untuk bisa terus kokoh di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus, caranya adalah falzam, peganglah dengan kuat sunnat Rasulillah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuda, kamu akan mendapatkan hidayah. Wasir ala tariqati ashabihi, tidak cukup sampai di situ, dan jalanlah, telusurilah jalan-jalan yang telah ditelusuri oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum min ba'dihi, yang mereka hidup setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, wa ala ra'sihim Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang menjadi tokoh terbesar mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Manusia terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar, dan yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu pula setelah mereka, yaitu Uthman ibn Affan dan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, yang merupakan khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, yang telah kita lewati pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh al-Bukhari, kalau kita ingin berada di atas siratul mustaqim dan terus kokoh di atasnya, maka falzam sunnata Rasulillah wasir ala tariqati ashabi, tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan jalanilah apa yang telah ditelusuri oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi hiya syari'atil kamilah al-gharra, maka inilah syariat Islam yang mulia, al-gharra al-muhtaramah. Makna al-gharra adalah al-muhtaramah, yang dihormati, yang terpandang, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Inilah syariat Islam yang memiliki kedudukan yang agung. Ja'a nabihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naqiyatan, Nabi alaihi salatu wasallam membawa risalah Islam yang telah sempurna ini kepada kita dengan naqiyah, dengan sesuatu yang jernih, tidak ada campuran kotoran sedikit pun. Wa tarakna wa hiya naqiyah, dan beliau alaihi salatu wasallam wafat meninggalkan kita dalam keadaan syariat itu tetap jernih, tetap bersih, sempurna. La yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari jalur tersebut, dari syariat yang sempurna ini, kecuali mereka akan halik, mereka akan binasa. Ma min khairi, ma min khabari tayrin fis sama'i yuqallibu janahaihi illa a'tana, illa wa a'tana minhu khabaran sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hal sekecil apapun, bahkan sebuah khabar yang berkaitan dengan berbolak-baliknya dua sayap burung di atas langit sana, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tana minhu khabaran, telah mengkhabarkan kepada kita segala macam bentuk, sekecil apapun, serinci apapun, yang insyaallah taala ini akan dibahas pula oleh beliau hafizahullah, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan itu semua kepada sahabat-sahabat beliau yang sampai sekarang ternukil di tengah-tengah kita. Walhamdulillah, ilmu-ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, warisan-warisan beliau yang sampai kepada sahabat tidak terputus di sisi para sahabat. Maka sebahagian para ulama al-muhaddithin menyebut mereka, memberi gelar mereka, para sahabat, sebagai hamalatul haq, pembawa kebenaran, karena mereka yang memegang tongkat estafet ini dan sampai kepada kita hingga saat ini. Maka keutamaan mereka, sahabat-sahabat Rasul, adalah keutamaan yang sangat besar. Wa ma min khairin yanfa'una fid dunya wal akhirah illa wadallana alaih, tidak ada kebaikan sekecil apapun yang bisa memberi manfaat kepada kita, baik di dunia maupun di akhirah, kecuali Nabi alaihi salatu wasalam pun telah menjelaskan dan menunjukkan kepada kita jalannya. Wa ma min syarrin, sebaliknya, tidak ada kejelekan apapun fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirah, illa wa hadzarana minhu, kecuali Nabi alaihi salatu wasalam telah memperingatkan kita untuk menjauhinya. Wa hadza min nushihi wa adaihi lil amanah, dan ini adalah bahagian dari nasihat yang beliau sampaikan dan amanah yang beliau telah tunaikan di tengah-tengah umat muslimin, di tengah-tengah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna al-Bukhari dalam memberi komentar atau ta'liq dari dua hadis atau tiga hadis yang telah kita bacakan, yang intinya Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah syariat Islam, syariat yang telah sempurna. Ketika telah sempurna tersebut, maka tambahan-tambahan di luar sana, lebih-lebih lagi wal'iyadzubillah, pengurangan-pengurangan adalah satu hal yang sama sekali tidak diperkenankan di dalam syariat Islam dan sunnah Nabi SAW yang mulia ini. Yang insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Bukhari dalam membahas tiga hadis tersebut pada kesempatan yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.